Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita diberi ucapan selamat ulang tahun atau happy milad, bagaimanakah respon yang syar'i sebagai seorang muslim supaya tidak dianggap kaku? Dan bagaimana jika kita diberi hadiah ulang tahun? Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak sepantasnya kita merayakan ulang tahun karena apa yang sudah kita bahas barusan. Kebetulan pertanyaan ini berkait dengan pembahasan bahwa setiap kita bertambah umurnya, artinya kita semakin mendekat pada kematian. Kullama zada minal umri zada qurbuhu minal quburi. Setiap bertambah umur mendekat ke kubur. Kalau itu yang terjadi, apa yang kita rayakan? Selamat cepat mati atau selamat dekat kubur begitu? Kamu sudah mendekat kubur setahun lagi, kamu sudah mendekat mati setahun lagi, kamu sudah semakin dekat, sudah semakin dekat. Ikhwanuddin a'azakumullah, ini keanehan. Harusnya bukan dirayakan, ditangisin. Apakah setahun kemarin yang kita lewati sudah diisi dengan baik? Apakah setahun yang sudah kita lewati, apakah kita di dalamnya beramal dengan amal saleh atau menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu? Seberapa waktu yang dibuang, seberapa waktu yang dipakai dengan baik? Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalau kamu dikatakan selamat ulang tahun, kamu katakan mudah-mudahan saya selamat dari kesia-siaan menggunakan waktu. Kemudian ingatkan saudaramu, yang demikian enggak perlu kita rayakan. Barakallahu fiikum. Kalau ada seseorang yang mendoakan semoga panjang umur begitu, kamu katakan fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah. Percuma panjang umur kalau amalannya tidak taat pada Allah Ta'ala. Orang yang paling baik, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, orang yang paling jelek juga orang yang paling panjang umurnya dan jelek amalannya. Berarti panjang umur itu belum tentu baik. Panjang umur belum tentu baik. Kalau panjang umur dalam kebaikan, maka itu baik. Tetapi kalau panjang umur dalam kejelekan, maka itu mengerikan. Orang yang paling jelek adalah yang panjang umurnya dalam kejelekan. A'udzubillah min dzalik. Sehingga lengkapi doa tadi. Semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara berbuat baik kepada Nasrani. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, orang Nasrani atau orang-orang kafir, memang kita disuruh, atau lebih tepatnya, kita tidak dilarang untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Berbuat baik dalam perkara-perkara umum, dalam perkara dunia yang bukan mendukung kekafiran mereka. Itu yang dimaksud. Dan bersikap adil yang diperbolehkan kepada mereka. Artinya, barakallahu fikum, kalau engkau membeli barang mereka, ya bayar. Kalau engkau punya utang, ya lunasi. Dan seterusnya. Itu keadilan. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, amalan agar sesuai sunnah Nabi itu seperti apa? Memperbanyak amalan atau memperbagus amalan? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Yang lebih penting memperbagus amalan daripada memperbanyak. Tetapi kalau banyak dan bagus, wabihi wa ni'mah. Itu lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Artinya jangan memperbanyak dalam keadaan salah. Percuma. Akan sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena kalau amal tidak bagus dalam artian tidak ikhlas, tertolak. Atau tidak bagus dalam artian bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah, juga tertolak. Sehingga berupayalah untuk memperbaiki amalan tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Perhatikan kalimat terakhirnya. Ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Terjawab pertanyaan kalian dengan ayat ini. Terjawab pertanyaan tadi dengan ayat ini. Bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Berarti yang diuji oleh Allah, yang dilihat adalah bagus atau tidak bagus. Bukan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Bukan. Allah tidak menyatakan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Tetapi untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling bagus. Maka perbaikilah. Memperbaiki amalan dari dua sisi. Keikhlasannya harus lebih ikhlas. Jangan sampai ada tarikan riya sedikit pun. Jangan sampai ada tarikan-tarikan lain sedikit pun. Murni untuk Allah SWT. Yang kedua, berupaya untuk menyesuaikan amalan tadi dengan sunnah. Dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semakin mirip semakin bagus, semakin mirip semakin bagus. Sampai betul-betul sunnah. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah keikhlasan. Wa man yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk bertemu Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Disuruh untuk beramal dengan amal saleh. Ukurannya saleh atau tidak saleh, kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Artinya murni untuk Allah dan jangan disertakan bersama Allah yang lainnya. Juga dua perkara, keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah. Maka berupayalah untuk memperbaiki amalan-amalan. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, Afan mau bertanya, Ustaz. Keluarga saya seorang anggota DPRD. Setiap tahun dia mengajukan aspirasi seperti pembangunan jalan. Jika sudah diterima Pemda, proyek tersebut diserahkan ke kontraktor untuk dikerjakan. Pembagian hasil antara kontraktor dan anggota DPRD ini, hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, saya tidak mengerti pembagian hasil. Apakah dengan diberikan proyek kepada kontraktor tadi, kemudian anggota DPR tadi mendapatkan keuntungan? Kalau ya, maka itu yang salah. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena dia adalah seorang petugas negara. Sudah digaji oleh negara. Maka semestinya ketika dia memberikan proyek, bukan karena ingin mendapatkan imbalan dari mereka, tetapi ingin tegaknya pembangunan dengan baik, ingin kebaikan untuk rakyatnya, dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan keuntungan dalam masalah tersebut, maka harus kembalinya kepada negara. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya. Jazakallah.